Pangkuanmu ibu, tak pernah lelah adanya keluh untuk anakmu. Kasih sayangmu sungguh suci, bangun di pagi hari penuh rasa sayang yang kau berikan untukku. Sungguh mulia terpaan manja yang tak bernoda. Terkadang ku tak sadar menyakiti perasaanmu. Terkadang ku tak sengaja hingga kau meneteskan air mata. Ibu, maafkanlah. terbalas jasamu. Ibu bersujudku di kakimu, ibu maafkanlah segala tingkahku. Seberapa lama kakimu melangkah mengiringi hari-hariku. Tak terbalas jatamu.